Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tubu alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Cobi banser lenggah mawon nggih, lungguh mawon. Duduk saja. Kanca-kanca banser duduk saja enggak apa-apa. Hadrotal muhtaramin, para masyayikh, para kiai takmir masjid ingkang ngestu kawula takdimi, para pejabat ingkang sampun kersa rawuh yang saya hormati, segenap panitia pengajian yang saya banggakan, pembawa degan yang saya cintai, cangkire gede kaya ngombori cangkeme sapi. Serta Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, jamaah pengajian dan santunan, yatim piatu di desa Sruweng. Napa niku? Sruwen. Engkang dipun pandegane kalian Karang Taruna Bima Muda Sruwen Tri, yang disponsori oleh teh botol Sosro. Kula ndelok teh botol niki kelingan Sumanto. Nggih, cangkeme meneng riyin, nggih. Niki kipas angine aja ning kene nutupi malam. Pindahan ning ndi rada-rada rene. Mriki rada mriki mawon. Ngapunten para rawuh, niki sami umpel-umpelan mboten salahe panjenengan ning pekoke panitia. Setiap panitia yang datang ke pondok selalu disampaikan tolong cari tempat yang luas. Tapi ternyata setiap panitia dikandani jawabane nggih Pak Kiai. Ternyata di mana-mana panitia cangkeme ndobos, nggih. Saya minta tempat yang luas tidak untuk memuliakan saya, tapi untuk memuliakan jamaah. Ngoten niki lak umpel-umpelan kaya upil nggih. Muga-muga engkang sabar lan ikhlas umpel-umpelan kados dadu menika menggambarkan benjang umpel-umpelan wonten swarganipun Allah. Jadi sesuk aku mlebu surga, bocah hadroh tak ajak. Amin. Ning ya kuwi mau aku ning surga kelon karo bidadari kuwi hadrowan tok. Terus kula iki sanggon-gon matur. Mbok panitia iki mulyake jamaah. Goleke nggon sing rada ombo. Biasane panitia niku gengsi, egois. Iki sing gawe pengajian aku kok mosok manggone tenggon liya. Sing dipikir mung uteke dhewe, mboten mikir jamaah. Maka yang terjadi ngoten iki. Dadi wong ibadah mawon niku yo egois. Iki sing ngragati aku, panitiane aku, mosok pangkajian manggone tenggone wong liya. Ya wis ora apa-apa. Sing paling seneng niku bakul sate ngoten niku. Mbuh pengajian teng pundi mawon tetep teko. Ora banding-bandingke tempat. Mila kudune bak panitia belajar karo bakul sate. Neng yo sing sopan aja kaya bakul sate ndase wong dilompati kuwi ora sopan. Kula monggo mang lungguh saket sesekecane sing ning isor ning dhuwur bila perlu teng dhuwur genteng nggih. Sing nganggo kursi alhamdulillah, nganggo kloso alhamdulillah, ora kebagian kloso alhamdulillah. Sing ora kebagian kloso kula dongake kondur pengajian insyaallah little body. Silite gatel kelebon wedi. Alhamdulillah. Penuh sekusukan ngene iki lak ya ya Allah, lanang wedok ngoten niku. Kan aku jadi mau. Ora napa le? Kan ra sopan. Mila sesuk meneh kula menwanti-wanti golek nggon sing kepenak. Nggih. Sing sabar nggih. Kula niku latihan sabar saking sapi teng Boyolali. Sapi Boyolali niku makhluke Gusti Allah sing paling sabar sak donya. Buktine napa? Bendina susune dicekeli ra tau njaluk dirabi. Ya Allah. Niku sapi Boyolali. Neng bocah wedok-wedok kuwi cah kimcil-kimcil rungokno. Ora usah melu-melu sapi. Iku codote rupa-rupa kaya ngene. Ila mangga dalu menika diniati ngaji judule kula niku nomor loro kula kandhani kanca-kanca Karang Taruna. Le yo. Lah iso bahasane saiki ora usah nganggo jeneng yatim piatu. Ora usah. Dimulyake wae. Bahasane pengajian bersama ngoten mawon. Ora usah nganggo bahasa yatim piatu, yatim piatu. Awake dhewe niki kadang-kadang sering pengen mulyake cah yatim tapi kadang-kadang carane niku mboten pas. Mila piye carane awake dhewe mulyake cah yatim tapi dengan cara yang memuliakan mereka. Mila kata kadang-kadang pondok pesantren numpuk-numpuk bocah yatim tapi kadang-kadang awake dhewe reso mulyake. Mila niat apik kudu nganggo cara sing apik. Alhamdulillah dalu menika kula panjenengan sami tekan teng acara sing apik, insyaallah sing rawuh sedaya tiang-tiang apik, senajan to nggone kurang apik. Lah kula ngoten iki ngaji teng gang dalan kelingan sarkem, malah ngentut barang kaya ngopo kok wong Boyolali kok entute bianter banget ya. Ora paham sarkem. Oh, sembir. Iki cah iki cangkeme apal gek tamune kono iki. Gek kowe langganan le. Langganan pundi sembir. Teng sembir niku dodolan apa to? Kroto. Napa niku kroto pakan manuk. Manuk e sapa? Cah iki. Kula gadah banyak cerita bagaimana kemudian janji Allah itu benar. Mengenai apa? Mengenai banyak hal. Salah satunya adalah ketika awake dhewe niki gelem ngopeni wong liya apa meneh bocah yatim. Insyaallah awake dhewe bakal diopeni karo Gusti Allah. Kanjeng Nabi dawuh, "Wallah fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhi." Demi Allah, Allah akan menjaga, Allah akan menolong hambanya kalau hambanya mau berbagi dengan saudaranya.

kok dadak umpel-umpelan iki ngopo to? Teko keri ning mburi wae rasane ngarep. Teko keri nyul-nyul ning ngarep. Eh? Cocok iki matamu iki. Uca banjir ya wis, lha teko keri ning mburi wae rasa dijojokke. Sruh wong ngaji. Wes lungo. Nggih. Pokoke pengajian iki adil, teko dhisik ning ngarep teko keri mburi. Mboten nggih, setuju? Ora sing teko keri aku. Aku ya ora apa-apa ning mburi ora apa-apa. Kuwi malah nggawa apa menah. Kula wangsuli, akhirnya apa yang terjadi? Kula kandhani, lak dhuwit 30 juta kuwi nggae omah rung dadi. Kowe lak pengin kabeh cukup gampang, sedekahno dhuwitmu. Niki kula cerita basic nyata. Cerita nyata. Ah bocah kula niki lak miso-miso to, oh kiai kentir. Nggae omah ora cukup malah kon sedekah. Kiai kok ngajak kere. Nesu bocah niki mulih ke pondok. Oh kiyaine petuk. Ya wis ora apa-apa. Jan aku petuk kok. Daripada kowe pekok, aku ya ngono kok. Akhire mulih. Seminggu niku ora iso turu belas, mung kelingan omongan kula. Lak pengen cukup sebagian bondomu sedekahno. Wong lak kuwalik-walik. Biasane napa? Ayo sedekah sik, aku sik duwe utang. Soklah utangku wis lunas nembe sedekah. Saya sampaikan, kalau Anda mau sedekah nunggu utange lunas, saya jamin utange ra bakal lunas. Eh tenan. Kae tunggale. Wong pengen, ayo santunan anak yatim karo karang taruna, sesuk ngenteni sugih. Mbok sak modare awakmu ra bakal sugih. Mbah kula niku sugih pitung turunan. Tapi kula keturunan nomor 8. Entek dhuwite. Akhire napa? Bocah niki kemutan kalih omongan kula bali teng pondok meneh. Galau bocah. Mara ning pondok. Bah. Apa? Pun kula nderek dawuh jenengan. Napa? Duit kula sedekahke. Kula pikir niku sing disedekahke namung sebagian apa sekian persen. Ternyata bocah niki ya kentir meneh. Piro le? Kabeh mawon. Gawe omah ya ora cukup engge apa ngoten. Dadi rada emosi niku. Kula kan aku kaget aku. Kabeh mawon. Wow. Aku terkenyut aku ngono to. Kaget aku. Kula mung kandha konsep kok bak sedekah sebagian malah dikekke kabeh. Akhirnya, enggak jenengan tompo, moh. Kamu jangan sedekah sama saya. Cari panti asuhan yang paling membutuhkan. Keke. Kowe rasa sedekah karo aku. Kowe meneh aku, ngenyek aku. Mang rupaku kaya kotak infak. Akhirnya, kula terke teng panti asuhan teng daerah Prambanan. Kula kaget, Pak. 30 juta dilongke. Kula sedekah damel panti asuhan plek 30 juta. Wah, kowe kelas le. Jane ya ora. Ora kandhani. Luweh apik ora ikhlas tapi sedekah daripada ikhlas tapi ra sedekah. Kowe ana kotak infak ngono kae nyemplungi 100.000. Ikhlas ora. Lah piro 100.000? Kuwi luweh apik daripada takoni, kowe ikhlas? Ikhlas. Sedekah piro? Ora. Lawang ikhlas tapi ora sedekah. Mulih ning pondok. Kula ajeng rabi, ajeng gawe omah, duwit-duwit 30 juta, manut dawuh jenengan, duit kula sedekahke. Sakniki kula kudu pripun? Kula jawab, kejutkanlah Allah dengan amalmu, maka Allah akan mengejutkanmu dengan kejutan-kejutan yang baru dari Allah. Lah terus kula pripun? Tungguren, menengok. Tunggu keajaiban dari Allah. Inilah mengejutkan Allah. Duit 30 juta diwenehke kabeh untuk jalan Allah. Tunggulah kejutan dari Allah. Ulah ulangi. Kejutkanlah Tuhanmu dengan amalmu, maka Allah akan mengejutkanmu dengan keakbarannya. Seminggu dinteni ora ana kejutan. Telepon kula. Bah, kok dereng ngeten kejutan nggih? Lah kula jawab, kowe iki ya goblok, wong kejutan kok dienteni. Ayo, lah jenengan ulang tahun sing jenenge surprise niku sifate direncanake napa dadakan? Ya dadakan. Surprise kok direncanake. Dua minggu kemudian telepon kula meneh. Walah bah, kula bar sedekah 30 juta kok urip kula kathah ujian. Kula jawab, "Heeh, urip kuwi akeh ujian le, lah akeh saweran jenenge dangdutan." Wis mulai mangkel kae bocah e. Wah, diancuk iki kiyaine ngono. Wis rapopo aku. Sebulan kemudian telepon kula meneh. Pripun iki? Urip kula tambah ra karo-karuan. Kula jawab, "Sing sabar." Bocah kula takon meneh, "Sabar niku enten watese napa mboten?" Ora ana. Sabar kuwi ra duwe wates, wong sing duwe wates mung kulon praga. Ayo nggih napa mboten? Urip iki ngono kuwi lho. 2 bulan kemudian ditelepon kali calon maratuwane saking Surabaya. "Mas, lak seso awakmu ora tekan Surabaya ndang nglamar anakku, tak kekke wong liya." Nangis marang pondok, brebes milih. "Walah babah, kula nderek jenengan, mboten namung kelangan 30 juta, tapi terancam kehilangan calon istri saya." Tak takoni lah ngopo. "Wau, calon mertua kula telepon, lak sesuk kula mboten tekan Surabaya, calon bojo kula ajeng dikekke wong liya." Aku lo jawab, "Santai le, cinta ditolak, semampir masih buka." Aku ngono. Lah semampir niku Kediri. Namine semampir. Apal? Apal Bang, lak Semarang Sunan Kuning, Ambarawa Bandungan. Bandungan. Kok apal banget yo cetok kan Gus Miftah kiyaine lonte. Jadi kula apal kali nggon-ngonan lonte. Kowe rasa melu-melu. Cah ngajengan ning gaya rasa melu. Ora kuat yo. Kalau aku kuat Ferguson, kamu enggak akan kuat. Calon maratuane kula telepon. "Pak, kula Gus Miftah, guru ngajine bocah niki." "Pripun?" "Sesuk bocah niki ajeng kula gawa teng Surabaya ngelamar anake panjenengan, tapi jenengan kedah pirsa." "Napa?" "Bocah niki kere kuadrat." "Maksude kere kuadrat napa?" "Randuwe apa?" "Apa?" Jawabane calon maratuane napa? "Gus, kula ora gagas bocah niku duwe napa. Waton teko teng Surabaya, mlebu teng omah kula. Kula tampa dadi calon mantu kula." Kula jawab, "Estu nggih." "Estu? Kamu enggak bohong?" Malah kono jawab, "Kamu mau tahu aja apa mau tahu banget?" "Matamu." Kula takoni, "Cek di duit apa ora?" "Mpun boten gadah. Duit kula niku nggih namung 30 juta nika, saniki pun telas kabeh. Kamu medase to? Kowe mangkane Surabaya ora duwe duit blas, mboten gadah. Tuku tiket ora duwe duit, mboten duit. Akhire kula tombok nukokke tiket." Serapopoh. Kula tukokke tiket, numpak pesawat, mangkat Surabaya penerbangan paling isuk. Pesawat. Lambung pes, nah kuwi ra pesawat, becak. Untung sone ra banter-banter pingsan kowe. Muga-muga sone tak dongake dadi son sing paling gede. Sak RT. Insyaallah. Kenapa enak belas to pengen jeneng ngwadeg kaya ngono kaya mergo panitiane pekok kuwi mulo, Jan. Akhire napa? Dugi Surabaya kula goleki. Ketemu alamate. Walah nduk omahe gede tenan halamane wombo mobile wakeh. Wis pokoke wong sugih banget lah. Bocah niki wis keweden. Apa ya mungkin kula ditampa ta babah? Calon mertua kula kok sugih kaya ngene. Kula jawab, "Halah, ora sablereng wong sugih. Oke wong sugih iki matine ra kepenak contone korun aku. Santai wae." Mila jenengan tiyang Boyolali ra usah blereng karo wong sugih. Nggih napa mboten? Bondo niku namung titipan. Santai mawon. Nah jenengan rumangsa kere, santai mawon. Kula niku lak pengajian wong sugih karo wong kere, luwih seneng karo wong kere. Wong sugih iki lak pengajian ra gelem lungguh, ngadeg terus. Wedi bokonge kotor. Ala wong wis langsung lungguh. Lah wong kere pengajian ki nyeneng kere. Ora kudu kursi, lungguh sandale dhewe dilakoni. Napa kuwi? Sandale ditumpaki. Dilakoni, mesti lak ilang soalnya. Lah wong sugih niku pengajian ra tau khusuk, teko keri karepe lungguh ngarep, ora. Ndase ra gatel dikukuri. Main ketok gelange anyar. Wong sugih niku. Wong sugih lak pengajian alah-alah, Jan. Brose iki lho menyesuaikan profesi suaminya. Bojone tukang apa iki? Tukang son. Wah, brose ya kaya salon ngene. Nang Yogyakarta niku bojone tukang taman, tandurane akeh. Ya Allah, brose napa? Pot. Iki lak nyirame ya kapan aku? Lah kurang ngajar to bocah-bocah iki. Bojone kiai, brose gambar cangkem. Matane. Apa romangsane kiai iki dodolan cangkem ngawur. Cerewet tak kekrek lho kowe. Akhire napa? Ngaten nggih, sing sugih rasa gaya. Kowe kere rasa susah, sugih ra usah gaya. Wong sugih karo wong kere niku insyaallah mlebune surga dhisik wong kere. Sing bengok kere iki cethopi cangkem kere iki cethok. Akhirnya Bapak-bapak Ibu rahimakumullah, kula ajak bocah niki, ayo mlebu ora usah wedi, sing lamar aku. Mlebu bleng. Begitu ning jero omah niku tingak tinguk niku. Lah ndelok omahe apik banget. Bingung niku. Aku yen kene tingak tinguk, sing apik mung iki tok kae seng kabeh. Yo, maklum anggarane cekak. Eh? Lah yo anggarane cekak ra apa-apa, sing penting pengajian, yo ra. Tanda-tanda amplope tipis. Serasa mikir sangu le. Kowe diundang hadroh niki ora usah mikir sangu. Kaya aku pengajian sak ngongkon ra tau mikir sangu. Duwite ra tak pikir. Ngopo aku mikir sangu? Wong sing mikir sangu panitiane. Begitu lho salam teko calon mertuane. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, iki ngopo kok cangkem turah? Aku nyritake kok melu-melu jawab salam bareng. Meneng to. Meneng. Gemcil cerewet. Aku ndelok bocah iki kelingan aku, lagu kelingan mantan. De kowe mbiyen janji karo aku nglakoni tresno suci kanthi ikhlas tekan mati ning nyatane ngapusi citra ati iki netes eluku mili deres ning pipi ho. Lho. Lak mboyo lali sing kondang saiki lagune napa kecantol cawet niku paling kondang. Eh? Cendol? Lah aku mau ngomong apa? Kecantol cawet. Lah ya bakule cendol dawet sing pake kecantol cawet. Los ra rewel. Degan dhisik ben ra rewel cangkeme. Ya Allah. Lak kandel ngoten iki kambil napa degan? Iki kambil blok. Iki lah tak ombil ya hasilku kreminen. Ora seger wong kambil kok. Langsung siletku gatel iki. Eh? Saonone matamu. Pengajian saonone. Ya wis, sing ikhlas ya. Nggih. Kula pengajian sing ikhlas. Padha kula ikhlase pengajian nggih namung sak meten mawon nggih. Merongos. Kiai mau atur. Kowe ngatur bojomu ra iso kok. Hah? Bojomu kuwi ya Allah, sing lanang cilik sing wedok lemune. Bu. Bu. Ngomong bojo nggih. Teng Al-Qur'an itu ada 4 tipe keluarga. Jenengan milih pundi niki? Tipe keluargane Nabi Nuh, sing lanang niku soleh, sing wedok nakal. Sing nomor loro tipe keluarga Fir'aun, sing lanang nakal, sing wedok solekah. Sing nomor telu tipe keluarga Abu Lahab, sing lanang nakal, sing wedok nakal. Nopo sing nomor papat tipe keluarga Ibrahim, sing lanang soleh, sing wedok solekah. Jenengan pilih Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, nopo Ibrahim? Ibrahim. Dan Anda tahu Ibrahim istrinya 2. Mergo ibu-ibu seruan milih Ibrahim, insya Allah seluruh laki-laki di seruan akan menikah lagi. Amin. Hidup laki-laki. Tapi saya yakin wong seruan ki lanange rata-rata kalah karo sing wedok. Betul? Karena pada dasarnya perempuan itu jauh lebih kuat daripada laki-laki. Buktine napa? Seorang laki-laki berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu. Tapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu. Betul? Betapa kuatnya perempuan. Pabrik susu loro digawa dhewe. Kamu itu lemah. Nggowo ndok lure sambatan karo manuk. Lemah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jenengan sinten? Kula Gus Miftah. Oh, jenengan Gus. Nggih. Lah niki sinten? Calon mantune jenengan. Wah, lungguh. Ora basa-basi lho. Lah jenengan nglamar lak kakan basa-basi. Sepindah kawula silaturahmi. Nomor kalih nemangaken kula. Alah kesuwen, kesuwen. Mbok yo to the point mawon. Kula iki menghadiri acara manten niku kula kesel. Acara selanjutnya napa niku? Serah tinampi. Nggih nggih, apa jenenge? Alah-alah kok dadak serah tinampi. Sing lanang diserake, sing wedok nampa. Wong bendina wis pacaran bludas-bludus ning omahe dhewe-dhewe kok dadak serah tinampi. Wong biasane wis nyah-nyoh. Guayane sok yes. Ya jenggote mung loro. Kula sowan mriki ajeng nglamarke santri kula. Lan jenengan pun janji. Selama anak ini sampai Surabaya, Anda terima sebagai calon menantunya. Kula todong langsung. Dijawab kalih bapake. Sesuai dengan janji saya kemarin, Kiai. Kalau anak ini berani sampai Surabaya, saya terima sebagai calon menantu saya. Wah, gagah. Mulai guyu bocah kula. Urung rampung, Le. Tak kandhani, Le. Ngoten iki. Di depan saya ini. Aku kowe kere ra urusan, aku wis sugih. Anakku iki mung anak tunggal. Padha bojo kula ya anak tunggal. Tunggale 5. Niki ndelok lagi anake wong sugih tur anak tunggal e. Lak bojo banget. Anakku anak tunggal. Wah, bakule mulai ngampeng e. Bayare kapan-kapan. Ya Allah, bakul kok nyah-nyoh. Bayare kapan-kapan. Padahal sing didol tahu. Hah? Padine mung pengen nguntal tahu ta kowe. Anakku ki anak tunggale. Kowe santai wae. Acara selanjutnya pergantian degan. Lah ngene iki tuwa blok piye. Dah. Ya Allah. Sing ganti cuwilik. Lho ya. Ya Allah, dikalungi kaya sapi. Lah iki baru degan yo ora. Iki mesti enak. Aku ngerti kuwi tulisane apa, ndelok. Aku ngerti. Mohon kotak infak beredar ngono ta? Alah, wis ra maca aku wis paham. Aku ki kiai mau atur-atur. Tenan kok. Dari panitia minta cari dana. Carinya kemana? Ke kabupaten. Yo kono ge mangkat. Ben tak teruske dhisik. Bar cerita iki kula yakin jenengan insya Allah nyemplungi kotak infak ora mung duit sak dompete. Tenang. Aku pelit kok mangkat kebun binatang delok munyuk sangune 100.000 pengajian delok kiai viral nyemplungi 1.000. Berarti luwe larang munyuk napa kiai? Munyuk. Jenengan luwe ngajeni kiai napa munyuk? Ayo. Ayo ngomong munyuk, ayo. Kekrek. Akhire bapake maratua kondo. Kowe ora usah khawatir le soal uripmu. Sesuk kowe ora usah tuku omah. Iki omahku sesuk bakal dadi warisane anakku. Sesuk kowe ora usah golek nyambut gawe ado-ado. Aku duwe perusahaan. Sesuk kowe melu perusahaanku. Ora usah tuku mobil. Mobilku wis akeh. Sesuk kowe garek numpak mobilku. Akhirnya nyuwun saya bu, bocah niku wis mulai guyu wombone kok. Iya. Begitu calon maratuane mlebu kamar nyeluk anake wedok, "Bose, tak celuke anakku ben ketemu karo awakmu." Langsung ngerangkul dengkul kula diambungi. Muah, muah. Matane lanang ngambung-ngambung aku. Matur nuwun nggih, Mbah. Gara-gara kula nderek dawuh jenengan sedekah 30 juta. Engko dhisik, engko selawatan karo aku. Ku ora dibagi saiki kesusu wae. Hei. Sapi. Kok sapi? Panitia. Hei, goblok. Hei. Menengon dhisik, engko selamat karo aku mlaku dhewe. Engko tak goleke dhuwit. Oh. Iki senengane gawe aturan dhewe. Nyusu-nyusu wae. Kan aku esmosi. Tak rampung ke sing iki dhisik baru engko selawatan kok tak infake mubeng goblok panitiane. Aku ngono jadi bertanya-tanya. Mereka itu ngundang aku pengen mendengarkan ngajiku apa disuruh mencarikan uang? Ternyata ono tulisane dari panitia minta waktu cari dana untuk ngamplopi kiai ini. Ya Allah. Awisin aku le. Saya tak lapor ke Pak Kapolsek lanak delok wae iki kok. Halo Pak Polisi. Masyaallah polisi ini lungguhe kaya wong sugih ngene iki. Jelas. Monggo didhar Pak Polisi. Masyaallah. Los. Polisi ini kumise sak jagung bakar. Alah, wong lanang gergagah kaya ngapa mbok kumise kandel kaya ngapa ning kantor diwedeni anak bae kaya ngapa ning omah ketemu bojone kiki kiki ambo tenang kaya anak ning kantor ha ha ha ning omah iya iya bu pengalaman pribadi matamu ora. Gila, Bapak, Pak Polisi nate mawon, Pak. Waline Gusti Allah niku rata-rata bojone galak. Mila kok jenengan duwe bojo galak niku dua kemungkinan, Pak. Siji, kemungkinan pertama jenengan bakal diangkat dadi waline Gusti Allah. Utawa lak jenengan bojone galak, kemungkinan kedua insyaallah tanda-tanda setruk. Pelajaran yang pengen saya sampaikan apa? Al-Qur'an mengatakan man jaa'a bil hasanati falahu asru amsalih. Yang datang membawa satu kebaikan, Allah akan menggantikannya 10 kali lipat. Al-Baqarah lebih dahsyat daripada itu. Masarul ladina yungfiquna amwalahum fi sabilillah, yang sedekah satu diganti 700 kali lipat. Bila ngono le. Pengalamanku mbiyen iki, kok kowe pengen sugih, pengen sedekah ngenteni sugih, sak modare awakmu ora bakal sugih. Kok awakmu sesuk sedekah ngenteni utange lunas, ora bakal lunas utangmu. Pola pikirnya dibalik. Pengen sugih, sedekahlah. Pengen utange lunas, sedekahlah. Kula pun buktekke. Ya, saiki dibuktekke. Buka dompetmu. Ayo. Tak takon. Saiki lak dompete jenengan ana 100.000, 50.000, 1.000 sing dicemplunge sing pundi? Ya Allah. Kowe lak pengen ta delok bocah ayu pengen ngrabi, iku gampang, selawatono. Selawatono. Aja delok raine. Delokan mbokne wae. Kok kamu curi-curi pandang sih sama mbak-mbaknya itu? Santai wae mblo, santai wae. Ora sama pikir-pikir. Cintailah pasanganmu cukup menggunakan hati. Jangan pernah kamu cintai pasanganmu dengan menggunakan jiwa. Kenapa? Karena kalau kamu putus dari pasanganmu, cukup sakit hati, tidak sampai sakit jiwa. Kota infake siap-siap, selawatan, tok ke sing gede. Sing sedekah oke tak dongake oleh mantu kiai. Rambutnya gondrong. Kula wingi ning Mekah tok. Ngose, ngenteni kado. Oi, ngenteni komandoku, sabar, sabar. Jenggotmu kaya wedhus meneng kondisi to, sabar. Sabar, tak komando, tak komando, sabar. Tak dongake bojomu ayu. Amin. Wis bojo rong. Wis bojo rong. Loro ya. Kaya ngono payu. Panitiane siap-siap. Ibu-ibu siap-siap karo selawatan. Nggih. Pokoke sing duwite gedhe ana kok sing dicemplung sing cilik tak dongake mulih dompete ilang. Lek wae. Ora urusan kok no, dompete ilang. Los pokoke. Ora rewel. Pokoke undang-undang ngene iki kiyaine los jamaahe ora rewel. Los ora rewel. Kaya wingi kula pengajian mulih umroh ding. Teng Jeddah kula kacamatanan kula nggo tongkat mulih. Wah. Begitu kula mlebu bandara Jeddah nika polisine bingung. Tarik, tarik jalan, minggir. Wah, aku bangga. Wah, tahu dia siapa saya. Begitu nyampe bandara tak takoni. "Eh, Pak Polisi, kenapa semuanya suruh minggir?" "Ya jelas, ada orang buta lewat matane." Jancuk ya aku. Bangga ya aku. Ora dianggep wong buta aku lho. Loro atiku. Kere, kere aku. Siap-siap ya, panitiane siap-siap, mubeng. Kue njaluk infak sing sabar. Tegese sabar apa? Sak durungi dicemplungi aja pindah. Genteni wae pokoke. Padiar. Sing ra duwe duit utang. Tuku tahu wani utang kok. Mosok nggih cah yatim kok rawane. Ayo. Rugi kaya gayane benderane NU pelit. Sing benderane NU tak dongake mlebu surga. Benderane. Nah, selawatan NU mawon mergo ana gendera NU. Shallu ala Nabi Muhammad. Shalli wa sallim da iman. Kurang banter sholli wa sallim da iman ala ma semangat-semangat. Aku lak nembang kowe meneng wae. Liri-liri wae. Bayaranmu ki ra jelas. Saben malam Jumat Ali kubur, ayo mulai nang omah kanggo op ditabuhi alon-alon. Apa diwale, aku nyekel dar buka, aku ngaji ning kene, ayo. Sallu ala Nabi Muhammad. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wacan Quran najan sakalimang lamun ora dikirimi banjur bali tetes niri bali nang kuburan mangku tangan tetangisan salim salim da iman ala mada salim salim da iman ala mada wal ali wal ashabi man qad wada wal ali wal ashabi man qad wada. Oh meneng oh wis meneng kowe malah kowe ladek munyuk mas aku. Rapi enak latihan lagu sing okeh lagu-lagu dangdut selawatke rapopo pengajian seprono seprono mung turi-turi putih pengajian kebaco temenan ger hana turunku koe ora wirang podo mangan tinggalanku lamun aku bisa bali ning alam bakal taring kesing donyaku sing isih ana salim wa salim da iman ala abada salim wa salim banter tak dongake utange lunas salim wa salim da iman ha salim wa salim da iman wal ali wal bimang wal ali wal ayo sing kene kurang banter sing ora bengok mulih meteng ayo salim wa salim da iman kurang banter salim iman wal ali wal ashabi man wal ali wal sallu ala nabi Muhammad. Niki mumpung pas malam Jumat nggih katake selawat anake turu cekel sirahe selawati Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Muga-muga anakku salehah al-Fatihah mandi. Bapak-bapak ngoten, duwe bojo cangkeme cerewet gampang. Turu cekel cangkeme. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Muga-muga cangkeme bojoku ora cerewet. Al-Fatihah. Di Fatihah tetap cerewet gampang. Tambahi Yasin sak tahlile. Modiar modaro dhewe. Kula niku mbiyen, tapi tiangnya saniki pun boten enten. Teng daerah Pengging napa pundi kula lali, daerah Boyolali. Niku pekerjaane namung tukang perah susu sapi. Gini jenengan iki lak kondang Superboy, nggih to? Susu perawan Boyolali. Susu perah Boyolali. Sorry. Pundi niku? Oh Semarang orang Boyolali to? Oh wis pindah berarti. Ning Sembir pindah. Meresopo, mbuh. Bocah niki gaweane namung tukang perah susu. Tapi kula merguru kali bocah niki. Soale nopo? Saben nyekel susu disolawati. Dadi mlebu kandang sapi, sapine tokke cekel susune solawati. Jenengan pirsa, berkah hasile. Anake papat dadi wong kabeh. Solawat. Mergo solawat. Lah mosok dadi sapi. Dadi wong kabeh niku maksude dadi wong ngampuh kabeh. Mergo nyekel susu sapi mawon solawatan. Mlebu kandang sapi, sapine tokke cekel susune solawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Sing mau apalke mung sedok kok. Kowe ngono ta? Ketemu bojomu lemu ta? Iya. Allahumma salli wa sallim ala no berkah uripmu. Kowe kelon karo bojomu malam Jumat lagune ra karo-karuan. Kembang kembang kantil manten nanyar direng bedel ana cleret tiba jondel aku kaget cekelan kene ngono kene kene berkah mila kalau cangkeme mancing-mancing ngono kae lho. Masuk kiai kon ngomong pentil ra pantes to. Goblok ya. Mila dalu menika sing kula aturke teng jenengan, pengen uripe mulya, pengen kabeh digampangke karo Gusti Allah. Siji mangokehke sedekah, nomor loro mangokehke maca selawat. Ya polisi, ngono ndan, kowe apel pagir nak buahmu. Siap, Bro. Cukit, napa niku maju dikit, oke. Dan apel pagi ketemu anak buahmu, komandan bilang sesuai instruksi dari Gus Miftah, apel pagi hari ini kita mulai dengan membaca solawat nariyah. Keren Pak dan Ramil, Pak Kaposek. Kita mulai kegiatan kita hari ini dengan membaca solawat nariyah. Akan dipimpin oleh anak buah saya. Kenapa Pak Kaposek? Saya belum hafal. Pak Kaposek, Pak Dan Ramil gelem ngono, wah mulya anak buahmu, Pak. Saya hati-hati loh teng Indonesia niku. Didik-didik demo, pejabat ditusuk, polisi Kaposek ditusuk, melok dijogo karo selawat dan. Lah awakmu ditusuk pas selawatan, mbok syafaate Kanjeng Nabi dan tenang. Pak Dan Ramil, hooh. Aku lah apa? Dan Ramil, Dan Dim, Dan Rem, Dan Rem. Dan Ramil, dan Rem, Dan Rem, Dan Dim, Dan Ramil, lak kula dan cuk jaran. Selawatan. Kapolseke berdiri di atas. Kok di atas? Di depan anggotanya. Kapolseke bengok. Selawat bareng-bareng. Gagah ndak. Pokoke polisi, tentara, sergap ngaji, ada harapan matine pas pengajian. Amin. Karena manusia akan dimatikan oleh Allah sebagaimana kebiasaan dia hidup. Melalui Pak Kaposek men pengajian mangkat. Buh kapan mati nih? Insya Allah mati nih pas pengajian. Amin. Tapi lah polisi gawene pinggir dalan tok hati-hati mati ini tabrak truk tak kadang. Los matamu. Stang gaspol remcul ke blong kok. Akhirnya tabrakan dadi kaya rupamu. Nomor siji sedekah, nomor loro selawat. Kula mbiyen niku jaman pengen iso ndang munggah kaji napa umroh. Kula ora nabung duit, tapi kula duwe tabungan selawat. Jamaah haji Yogja niku lak mbiyen dikumpulke teng asrama haji teng Monjali. Saben-saben ajeng budalan kaji, nduk, aku mangkat ning asrama haji, ngepel asrama. WC tak resiki. Kamar tak resiki. Nggih ngopeni calon jamaah haji. Kali maca selawat sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Begitu jamaah haji teko kula layani. Njaluk kopi tak kopi ni. Njaluk susu. Pokoknya mulyoke calon jamaah haji ni. Lah kurang ajar. Lah njaluk kelon iki cangkeme iki lho. Ngarang. Emangnya aku cowok apaan? Emangnya dirimu jijik. Jijik, kamu mesti banji cak. Begitu jamaah mangkat teng Solo, teng Dono Hudan, tumpake bis sapi, kawal karo polisi, patwal PJR. Mangkat songko Yogyo, tuing tuing tuing, kulo kejar nganggo napa pit ontel kali solawatan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ya Allah, kulo pengen dangi so nyusul jamaah haji niko ya Allah. Kono numpak bis anyar kawal polisi, kulo numpak pit ora kecanda. Kamong ke bis niku lak dikawal polisi, lampu merah ora mandek. Milo lak tiang seruan pengen lampu merah ora mandek gampang. Siji dadio presiden kaya Jokowi, loro dadio calon jamaah haji, nomor telu numpak o ambulan. Orang bakal mandek weng weng weng tak oh ya kula kalian dongo ya Allah demi kemuliaan Nabi Muhammad tolong sampaikan aku ziarah Mekah Madinah tabungan kula mong solawat do. Dan pada akhirnya nyuwun sewu sampai hari ini kula niku mangkat umroh kali haji ratau bayar mulih disangoni tabungannya nopo solawat. Mula aku ingin kita akan pelang pelung aru beleng Allah. Apa hajat mulai? Apa mana aku nganggu hadroh? Ya Allah. Tapi aku pesan karo mbak-mbak ojo rabi karo bocah darbuka. Melebu kamar. Kau rada apa-apa kamu dikeplai. Tok. Eh cah banjar ngepam karo selawatan li. Mandi dungamu insya Allah. Amin. Maka dua hal ini malam hari ini yang saya minta. Perbanyaklah sedekah karena tudfaul bala. Karena sedekah itu bisa menolak bala. Yang kedua napa? Dunia seisinya diciptakan oleh Allah karena nurnya Muhammad. Kalau kamu ingin mendapatkan dunia seisinya, perbanyaklah membaca selawat. Sopo wae. Lagu dangdut mok selawatke yo ora apa-apa. Apa njelok apa wae contone? Kartonya no medot janji biyen aku sebeta suwe suwe waka nuruti kekarepanmu san soyo bubra biyen wis tawanti wanti tapi kenyataannya ngapusi. Ngono kuwi diselawatke ra apa-apa, kuwi ra gaul kok. Malu pengajian 5 tahun mung ilur-ilur lagune. Mau njaluk apa? Kurban janji selawatke iso. Mundur kok mundur miring-miring iki apa? Ngaji alon-alon kok mundur miring-miring goblok, goblok. Lagu ngerti lagumu apa? Aku mundur alon-alon mergo kowe ra gelem kelon. Halah. Rolas tahun nak ngempet lele, rano bedone kaya kran, amung gue nguyuh tok, Eman-eman gormu sunat tak kandani. Jomblo rungokno, iki bocah-bocah jomblo. STMJ, susah tidur malam Jumat. Sakilele. Malah nyanyi lagu ini Gus Dur kayak lho. Uripe ayem rumangsa aman dununge rasa tandoyen iman sabar narimo najan pas-pasan randuwe bojo iso atiku rasane loro nyawang konco adoh karo agama randuwe tata krama Qur'ane ra diwaca salate yo ditinggalno apa iki wis jamane cacah enom kelangan akhlake wong tuwa diseneni guru ya digepuki hayo rene gendang ngaji ya rabbi bil balik wasiyal huwal habibul ladzi turja syafa'atu li kulli awlini dan ahwali muqtar kurang banter ya rabbi bil mustafa balligh maqam waghfir lana ma mada ya wasi'al karami huwal habib huwal habib alladhi turja syafa'atuhu li kulli hawli minan awali muhtarimi ngunuku selawatnya rapopo hatiku rasane loro nyawang kowe rapi karo wong liya karo nangis lah kamu baper bro santai aja santai jomblo santai saja ya rah wis rapi iki walah payu to kaya ngene ya Allah rupo pas-pasan kok payu serung payu sapa iki. Aku dong payu serapopo. Mulai insya Allah langsung rabi. Rondo anak 15. Dua amalan yang membuat kehidupan kita akan diangkat derajatnya oleh Allah. Satu sedekah, dua solawat. Kalau itu kita lakukan, hidup kita insya Allah dijamin oleh Allah. Wallahu fi aunil abdi, makanal abdu fi auni akhih. Demi Allah, Allah akan menolong hambanya manakala sang hamba mau berbagi dengan saudaranya. Sampun jam 9:30 kula jeng pindah nggon teng Delawar. Masih dua pengajian lagi. Jam geseh matamu Rolex bro, jam geseh kaya jamu alba gaya. Ndonga bareng-bareng mugi-mugi sedaya pikantuk keberkahan dalu menika. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arzuqna istiqamah. Allahumma arzuqna bi ziyadatil ilmi wa rizqi wal ibadah. Allahumma arzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma arzuqna dzurriyatan thayyibah. Allahumma arzuqna ahlan sakinatan mawaddatan wa rahmah. Allahumma arzuqna bi alfi alfi quwwah. Allahumma arzuqna bi alfi alfi barakah. Allahumma arzuqna bi alfi alfi karamah. Allahumma arzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma arzuqna bi khusnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh rata omongin jenengan kung Mbak Putri halo, Mbak Kakung halo, kulam.